Mitra bisnis, Quick Yanggi berpandangan butuh waktu lebih dari 32 tahun untuk mengubah pola pandang serta transparansi pemerintah soal anggaran negara defisit dan tidak berimbang. Dan untuk membahas berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh segenap elemen bangsa guna menyadari bahwa perubahan yang telah dilakukan pasca reformasi tidak semuanya baik dan tepat bagi akar budaya bangsa ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, apakah untuk menyadari baik buruknya sebuah perubahan memang butuh waktu lama? Iya, mungkin time lag. Time lag-nya memang biasanya untuk memahami segala membutuhkan waktu lama. Lantas, jika kita bercermin pada perjuangan Bung Karno untuk mendapat kepercayaan rakyat bahwa dialah pemimpin, butuh waktu berapa lama, Pak Quick? Ya, kalau kita lihat sebetulnya mungkin sebelum Bung Karno lahir sudah ada perasaan dikit-dikit ya. Tetapi kan Bung Karno sudah berjuang ketika dia mahasiswa di ITB. Sudah terus-menerus berjuang dari cukup lama kan itu. Baru bangkit. Dan waktu zaman itu betul-betul miskin rakyat dan artinya mereka boleh dikatakan tidak terlampau paham kan. Dan juga sudah terbiasa ditindas oleh pemerintah kolonial sudah. Sekarang kan dikatakan ya, mereka sudah tidak mengenal kehidupan yang lain kecuali ini. Jadi diberi bayangan, mereka ya sengsara menderita, tapi sudah terbiasa menderita dari generasi ke generasi. Dulu juga begitu. Kenapa kok waktu revolusi kemerdekaan itu bisa begitu hebat, dahsyat sekali? Bung Karno pidato kan luar biasa meluapnya itu. Setiap kali di stadion, coba sekarang siapapun yang kesana, dibayar lagi 50 ribu, 20 ribu, enggak bisa penuh. Suasana itu masih saya alami di tahun 87, 89 sampai 90 kan. Kalau PDIP rapat raksasa itu enggak bayaran. Saya sendiri berkampanye di mana-mana padat terus. Yang membawa PDI sampai menjadi partai terbesar 34%. Nah, menurut visi Bapak, apakah demokratisasi yang kita lakukan pasca reformasi memang 100% baik, Pak Quick? Oh, enggak. Sama sekali enggak. Ini sejak awal saya sudah mengatakan, ini bukan demokrasi, ini anarki dan chaos, kekalutan. Dalam waktu singkat berubah seperti ini, kan cuma 10 tahun, 87, 89, 90, 2000, 20 tahun berubah total. Demikian Quick Yanggi, saya Mary Agustin.